Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, dan kita sampai pada pelajaran ke-8, dan ini merupakan pelajaran terakhir di semester 1 kalau mengikuti petunjuk buku ini. Kemudian akan dilanjutkan pada semester yang kedua, pelajaran ke-9 sampai pelajaran ke-16. Setelah itu kita mengganti kitab berikutnya insyaallah taala. Taib. Pelajaran ke-8. Namun sebelum membaca pelajaran ke-8, kita ingin mendengarkan beberapa ikhwah yang ingin menyetorkan hafalan pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7 yaitu berkaitan dengan al-mat'um wal-mashrub, makanan dan minuman. Kita bacakan terlebih dahulu kosakatanya. Nasi, ruzzun, roti, khubzun, daging, lahmun, telur, bayudotun, keju, jubnun, jagung, zuratun, air, ma'un, madu, asalun, jus, asirun, teh, syayun, kopi, qahwatun, susu, labanun. Ada 12 kosakata yang disebutkan pada pelajaran ke-7 berkaitan dengan makanan dan minuman. Kita dengarkan insyaallah satu persatu atau sebagiannya. Naam. Siapa ini yang ingin baca? Al-Akh Ammar Abu Salman. Tafadhol, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mat'umu wal-mashrub, makanan dan minuman. Ruzzun, nasi. Khubzun, roti. lahmun daging, beldotun telur, jubenun keju, durotun jagung, maun air, asalun madu. Jus asirun, sayun teh, kopi kohwatun, susu labanun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Al-Akhrandi. Bismillah. Kedengaran Ustaz? Suara ana Ustaz? Iya. Kedengaran. Bagus. Bismillah. Al-mat'umu wal mashrubu, makanan dan minuman. Nasi, ruzun. Roti, khubzun. Daging, lahmun. Telur, baidotun. Keju, jubnun. Jagung, zurotun. Air, maun. Madu, asalun. Jus, asirun. Asirun. Teh, syayun. Kopi, kohwatun. Susu, labanun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-Akh Abu Ja'far. Naam Ustaz. Tafadhol, silakan dibaca. Al-mat'umu wal-mashrubu, makanan dan minuman. Wal-mashrubu. Naam, Hasan. Makanan dan minuman. Nasi, ruzun, roti, khubzun, daging, lahmun, telur, baibotun, keju, jubnun, jagung, zurotun, air, maun, madu, asalun, jus, asirun, teh, syayun, kopi, kohwatun, susu, labanun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Berikutnya Al-Akh Afandi, ya. Yeah. Tafadhal. Baik, kita ganti Al-Akh Fadlul Abu Fudail. Nah, Ustaz. Tafadhal dibaca. Darsus sabi'u, pelajaran ketujuh. Al-mat'umu wal-mashrubu, makanan dan minuman. Ruzun, nasi. Khubzun, roti. Lahmun, daging. Bayobotun, telur. Jubenun, keju, zurotun, jagung, maun, air, asalun, madu, asirun, jus, syayun, teh, kohwatun, kopi, labanun, susu. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Naam, Ustaz. Kedengaran ya, Ustaz? Ya, jelas. Al-mat'umu wal-mashrubu, nasi, rizun, roti, khubzun. Daging. Daging, lahmun. Telur. Telur, baidotun. Keju, jubenun. Jagung, zurotun. Air, maun. jus asalun, jus asyirun, madu asalun. Teh sayun, kopi kohwatun, susu labanun. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, kita cukupkan. Nanti dilanjut membaca pelajaran ke-9 insyaallah. Atau pelajaran ke-8. Baik, kita masuk pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8 halaman 44. Halaman 44. Ad-darsu ats-tsamin. Pelajaran 8. Al-manadhiru. Al-manadhiru artinya pemandangan alam. Ada 12 kosakata yang disebutkan. Pertama, bumi, ardun, langit, samaun, matahari, syamsun, bulan, qamarun, bintang, najmun, hawan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, shallalun, pohon, syajaratun. 12 kosakata. Kita ulangi. Bumi, ardun, langit, samaun, matahari, syamsun, bulan, qamarun, bintang, najmun, awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, shallalun, pohon, syajaratun. Naam, masya Allah, pelajaran ke-8 selesai kita baca. Dan kita ingatkan kembali dan terus-menerus kita ingatkan untuk diulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang sekarang ini. Naam. Baik, kita dengarkan. Siapa yang ingin baca? Tafadhol, siapa? Sebelum ditunjuk. Ana, Ustaz. Tafadhol, al-akh Abu Saufa, ya. Naam, Ustaz. Saufa. Ya, naam. Bismillah. Ad-darsus saminu. Pelajaran ke-8. Al-manadhiru. Pemandangan alam. Bumi, ardun. Langit, samaun. Matahari, syamsun. Bulan, qamarun. Bintang, najmun. Awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, shallalun, pohon, syajaratun. Ahsan tabarakallahu fiik. Insyaallah. Tafadhol, silakan. Siapa lagi yang belum baca dan ingin membaca? Bismillah, Anas. Tafadhol, akh, al-akh Abu Khadijah. Ad-darsu as-samin. Pelajaran 8. As-samin. Naam, lanjut. Ad-darsu as-samin. Pelajaran 8. Al-manatiru. Pemandangan alam. Sepertinya suaranya terputus ya. Bumi, ardun, langit, maun, bintang, najmun, awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, salalun, pohon, sajaratun. Naam. Tafadhol, silakan. Siapa lagi? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Oh, banyak nih. Siapa tadi? Abu Ahnaf. Tafadhol. Naam Ustaz. Naam. Bismillah. Ad-darsus samin. Pelajaran ke-8. Al-manadiru. Pemandangan alam. Bumi. Ardun. Langit. Samaun. Matahari, syamsun, bulan, komarun, bintang, najmun, awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, shallalun, pohon, syajaratun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Abu Salman, Subang. Naam Ustaz. Silakan baca. Ad-Darsus Saminu, pelajaran 8. Al-Munaziru, pemandangan alam. Ma, dengan fathah, Al-Manaziru. Al-Manaziru, pemandangan alam. Bumi, ardun, langit. Samaun, matahari, syamsun, bulan, komarun, bintang, najmun, awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, shallalun, pohon, syajaratun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Al-Akh Puju. Nah, Ustaz. Fadhal dibaca. Ad-Darsus Samin. Al-Manadhiru. Pemandangan alam. Bumi, ardun. Langit, samaun. Matahari, syamsun. Bulan, komarun. Bintang, najmun, awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhairatun, air terjun, shallalun, pohon, syajaratun. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, siapa lagi? Nah, Ustaz. Naam, Al-Akh Aslam. Arda ad-darsus samin. Pelajaran 8. Al-manaziru, pemandangan alam. Arabun, Sama'un, langit. Syamsun, matahari. Qamarun, bulan. Najmun, bintang. Sahabun, awan. Baharun, laut. Nahrun, sungai. Jabalun, gunung. Buhayratun, danau. Syalladun, air terjun. Syajaratun, pohon. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhal, siapa? Halo, Ustaz. Al-Akh Imam, tafadhal. Ad-Darsu Tsamin, pelajaran 8. Al-Manawiru, pemandangan alam. Bumi, ardun, langit, samaun, matahari, syamsun, bulan, qamarun, bintang, najmun, awan. Sahabun. Naam. Terputus sepertinya. Baik, kita beralih. Nampaknya terputus ya. Al-Akh Ferry. Nanti dilanjut lagi oleh Imam. Baik, siapa yang ingin membaca? Ana Ustaz. Naam, tafadhal. Ad-Darsu Tsamin, pelajaran 8. Al-Manaziru, pemandangan alam. Bumi, ardun, langit, samaun, matahari, syamsun, bulan, qamarun, bintang, najmun, awan, sahabun, laut, bahrun, sungai, bahrun, gunung, jabalun, danau, buhayratun, air terjun, syallalun, pohon, syajaratun. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi, siapa? Al-Ah Abu Abdurrahman Apri. Tafadhal. Naam, Ustaz. Silakan dibaca. Kira aku tak pede pakai ini. Bismillah. Al-Manazir, pemandangan alam. Bumi, ardun. Langit, samaun. Matahari, syamsun. Bulan, qamarun. Bintang, najmun, awan, syahabun, laut, bahrun, sungai, nahrun, gunung, jabalun, danau, buhayrotun, air terjun, syallalun, pohon, syajarotun. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya. Nanti yang belum baca ya, nanti insya Allah bisa di pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin kita cukupkan sampai pembahasan ini. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Mungkin ada 5 menit. Ada yang ingin tanyakan silahkan, kita tutup terlebih dahulu majlisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadil Ustaz, nanya Ustaz. Nah, silakan. Untuk bahasa Arab ini tajwid tidak digunakan ya Ustaz ya? Kalau tajwid secara menyeluruh tidak, karena nggak mungkin kita akan membaca konteks kalimat dengan mengikhfakan atau mengidghamkan, ya. Tidak. Nah, bagaimana kalau doa Ustaz? Doa. Ya, doa biasa. Kita membaca membaca doa seperti biasa, seperti membaca gitu. Tidak seperti membaca Al-Qur'an atau apa. Nah, berarti sama dengan bahasa Arab ini just ya. Iya. Iya. Ya, kita bicara ngobrol dengan bahasa Arab pun tidak menerapkan hukum-hukum tajwid di sana karena memang beda. Nah. Ya kalau Ustaz. Wan, terakhir. Silakan ada yang lain. Mana Ustaz, tanya Ustaz. Tafadhol, silakan. Ini Ustaz untuk yang kan ini latihan untuk semester 1 ini kita latihan sendiri di rumah sesuai dengan kitab masing-masing ya. Terus untuk pelajaran yang selanjutnya tetap seperti biasa ya, Ustaz. Iya. Yeah. Seperti biasa. Nah, untuk latihan-latihan sengaja tidak kita tugaskan karena memang fokus kita di pelajaran pertama ini menghafal. Adapun latihan-latihan, insya Allah antum semuanya sudah bisa. Hanya latihan menulis saja sebenarnya, latihan menulis dan latihan menguatkan hafalan. Nah, ya, contoh menghubungkan gambar dengan bahasa Arabnya, insya Allah sudah bisa, insya Allah. Ya, kalau mau dilatih, latih menulis itu bagus. Jadi latihan-latihan itu diisi, ditulis, ya sesuai dengan perintahnya yang ada di situ. Sebatas latihan menulis dan menguatkan hafalan. Nah, sehingga fokusnya kita sekarang adalah kuatkan hafalan kosakata yang disebutkan. Nah, untuk antum semuanya perlu diketahui bahwa kitab-kitab berikutnya ini nanti akan ada materi-materi kaidah-kaidahnya. Jadi antum sabar dulu, sabar menghafalkan kosakata yang sudah disiapkan. Nanti masuk jilid 2 atau masuk kelas 2, materi akan semakin meluas sedikit. Meluas. Bukan hanya satu kata saja, mungkin akan ditambah susunan 2 kata. Kemudian terus berikutnya. Nah, lalu nanti akan ada kaidah-kaidahnya. Kapan kita membaca dengan fathah, kapan kita membaca dengan kasroh, dan seterusnya. Insya Allah di kitab yang sedang kita pelajari ini akan dibahas biidznillahi azza wa jal. Mudah-mudahan kita akan mempelajarinya. Nah, satu lagi, silakan tafadhol sebelum kita tutup. Nah, jika tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal wa hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.